Sayang, bolehkah sejenak aku ganti namamu dengan kata itu? Bolehkah aku memanggilmu dengan sebutan itu? Sejenak saja. Boleh ya? Kalau tidak, aku akan memanggilmu dengan panggilan itu di hari pertama nanti, saat aku benar jatuh cinta denganmu. Untukmu yang sedang berjuang demi menghalalkanku, aku akan tetap menjaga apa yang seharusnya terjaga untukmu. Untukmu yang kelak akan menjabat ijab tangan ayahku, doa-doaku masih mengangkasa berbintang namamu. Aku masih di sini menunggumu. Kelak, kan ku hapus semua peluhmu. Lelah dalam tiap langkahmu, ku sediakan secangkir kopi dengan senyum terbaikku sesuai pintamu. Sayang, ku rasa memang panggilan itu hanya pantas untukmu nanti. Calon imamku.